dan hindari semua kesibukan. Matikan telepon genggam, malas, malas. Jam 12 lewat 5 menit, mataku baru terbuka. Masih ingin berpelukan mesra dengan pantal kulit seharian. Feeling ingin minum kopi, juga pergi ke kamar mandi. Minggu siang bermalas-malasan. Kan pada